Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamul anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Huda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Di pertemuan kita beberapa saat yang lalu, kita telah sama-sama membahas tentang pentingnya keyakinan kita, wajibnya keyakinan kita atas diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dan segala sifatnya, di mana beliau Imam Abdullah bin Arab al-Haddad mengajak kita untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad adalah hamba dan rasulnya, diutus untuk jin dan manusia baik Arab maupun Ajam dengan hidayah dan agama yang benar. Dan kita bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, memberi nasihat kepada umat, dan telah menyingkap gelap gulita atau hijab yang telah menutup kita antara kita dengan Allah. Beliau telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, Nabi yang jujur, Nabi yang amanah, dan Nabi yang diberi kekuatan oleh Allah dengan burhan, bukti-bukti yang benar dan mukjizat yang luar biasa dan di luar dari akal manusia. Tidak ada Nabi kecuali diberi mukjizat. Mukjizat itu dari kalimat i'jaz, yaitu untuk melemahkan musuh. Maka Nabi Muhammad mukjizatnya banyak. Hampir semua nabi yang diberi mukjizat, di situ Nabi Muhammad SAW melakukannya. Maka kita mesti meyakini semua mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad, hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa mukjizat itu hanya khusus bagi para nabi. Adapun yang diberikan oleh Allah kepada para awliya dan walaupun bukan nabi, itu disebut dengan karamah. Dan ini tabir sebagaimana dalam Al-Qur'an cerita Nabi Sulaiman, di mana ketika itu ada seseorang wali Allah yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis hanya dengan sekedip. Sebelum mata itu berkedip, dan dia bukan nabi, juga bukan rasul, tapi seorang wali min awliyaillah. Dan banyak lagi para wali-wali Allah, baik dari golongan para sahabat nabi-nabi terdahulu maupun yang ada pada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Mereka diberi oleh Allah karamah, yang karamah itu mirip dengan mukjizat, hanya bedanya tidak ada karamah yang sampai kepada seseorang lahir tanpa seorang ayah. Seperti ada orang keramat seperti Nabi Isa, nggak bisa. Itu khusus untuk Nabi Isa. Selain Nabi Isa, karamah itu tidak ada seseorang yang bisa dengan kekeramatannya melahirkan seorang anak tanpa bapak. Kalau ada orang yang mengatakan dari kekeramatannya nyuwuk, disuruh wong terus langsung iso duwe anak, enggak mustahil. Karena ini tidak mungkin ada pada seorang wali manapun. Karena semua yang ada pada mukjizatnya Nabi bisa pada karamahnya awliya semua. Mulai dari menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ataupun yang lain-lainnya, itu bisa. Hanya saja di zaman-zaman akhir ini Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan karomah ini memang lebih sering untuk disembunyikan, karena zaman fitnah seperti ini malah justru tidak menjadi kebaikan. Dan itu para alawiyin, mereka itu senantiasa menutupi kekeramatan dan tidak menunjuk-nunjukkannya. Mukjizat para nabi semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada nabi yang diberi mukjizat oleh Allah membelah laut hingga dia dan pasukannya bisa lewat, maka Nabi Muhammad bukan cuma laut yang dibelah, bahkan beliau membelah bulan pun bisa. Kira-kira dahsyat mana mukjizat Nabi Musa dengan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad pula dalam beberapa riwayat menghidupkan orang mati. Baik riwayat yang mengatakan bahwa kedua orang tuanya pernah dihidupkan, maupun ada riwayat yang lain, Nabi pernah menghidupkan seorang anak dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat dikala seorang sahabat ini mengundang kanjeng Nabi. Ada sahabat itu kepingin mengundang makan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyanggupi. Ya udah, insya Allah hari ini makan malam saya dengan beberapa sahabat akan makan malam di rumah panjenengan. Kira memiliki sahabat. Sahabat gak begitu kaya, tapi dia punya domba yang ingin disembelih untuk ikram menyambut datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya pagi undang makan, persiapannya pagi itu dombanya disembelih, dan kebetulan yang undang ini punya dua anak yang masih kecil, usia mungkin masih 5, 6 tahun, 7 tahun. Dimana kedua orang ini, kedua anak ini dibawa oleh ayahnya untuk melihat kambingnya itu disembelih. Ini buat datangnya Rasulullah nanti malam. Kambing dipegang disembelih. Setelah disembelih, perutnya semua diambil bersih, sudah ditaruh pisau tadi itu, kambing dibawa pulang. Anak dua tadi itu gak ikut pulang. Jadi ini kakaknya, ayo sembilan kayak bapak itu. Nomor itu boleh bilang kodus. Sopo kodus ini konek, kawes konek, yes gantian. Aku tadi kodus ini, pada nombor tadi kodus ini, yo yes. Maka pada kakaknya tadi diambil pisau tadi, ditempatkan di tempat kambing itu disembelih, dibelih. Gorok, mati tenangan, mati dibangunin, ayo saya ke wayangmu, ayo tangi om. Gak bangun, kaget, takut, takut gak tahu ini sudah mati. Kemudian kebingungan ini anak, ya Allah ya apa ini, saking kebingungannya lari, lari, ada tebing, gak kelihatan jalan, nyosok di tebing, mati juga. Lurur-lurunya mati. Terus kasih kemudian mangan kanjeng Nabi tak sih. Ayahnya masak dengan ibunya, jadi ibu ini anak kita dua mana? Kok gak datang-datang? Mungkin lagi di belakang. Tadi saya membeli dia di situ. Ya sudah paham kan? Di parah itu dulu si cingil di sebelah. Kaget nangis ya Allah. Dicari satunya lagi, dilihat di tebing jatuh. Bingung mau undang makan Rasulullah, tapi yang ada malah justru kedua anaknya ini mati, meninggal dunia. Akhirnya diambil anak yang jatuh di tebing tadi, diambil anak yang disembelih tadi, kedua-duanya dibawa ke rumah, ibu nangis. Terus musyawarah kalau ibu bapak ini, ya apa yang nangis? Kanjeng Nabi dikandani apa kan? Kalau anak kita ini mati, yang dikandani harus perai namanan tahlilan sih ya. Terus, ya wis, gini aja, udah makan, selesai udah makan, kita simpan di kamar, baru kita kabari setelah makan. Yowis, disimpan anak itu di kamar, kedua-duanya dalam keadaan bangkai, mayat. Isya, setelah sholat Isya, Kanjeng Nabi dari masjid menuju ke rumah sahabat ini. Disambut sahabat buyune kepaksa. Disambut makanan sudah siap. Ketika mau makan, Rasulullah tanya, mana kedua anakmu? Aduh, korobot tembus. Apa Kanjeng Nabi tanya? Oh, ada ya Rasulullah di kamar. Panjenengan makan dulu. Enggak. Saya mau makan bareng-bareng. Aduh, si Kanjeng Nabi masuk ngombe bujuni. Ya apa ini? Kanjeng Nabi tanya, mana kedua anak kita? Kemudian, sekalian mau turun di kamar. Terus keluar lagi, ya Rasulullah, aku bohong ini. Mungkin lagi istirahat di kamar. Barang ini, suruh makan. Boy, bingung mau jawab apa, menggoreng-goreng Kanjeng Nabi, sama-sama ada kualat. Ya Rasulullah, antum makan dulu aja, nanti saya dan anak-anak dan istri makan. Enggak, kamu makan, sahabat makan, dan dua anakmu panggil makan. Ya Rasulullah, antum dulu. Ya Rasulullah, dengar kan saya ngomong, panggil anakmu makan bareng. Gak kuat, terpaksa ini. Yang menurut itu menakutkan jenaki. Gini lho, wes salah dulu anakmu. Loh, gini lho kan, wes dulu anakmu. Lurus panggil, mau cerita ini, Rasulullah itu anaknya mati, mau cerita, ya cuman bingung, pikirnya tak gawain lagi ini. Begitu dibuka, anak dua si mainan bantal. Dua anak ini si kekurutan, bingung bapak itu, bingung yang mana anaknya. Ya Rasulullah, bingung, begitu keluar dari kamar, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lalu kira Nabi Isa tersingi sobat ngomongannya. Anak imam boleh dia walau misalnya aku ini imamnya Nabi dan Rasul, apa aku gak bisa berbuat seperti apa yang diperbuat Isa bin Mami? Takbir utusan Allah Akbar. Memang panjenengan adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kedua anaknya beliau makan bareng. Nabi Isa bisa, kenapa Nabi Muhammad gak bisa? Semua kalau Nabi Nuh, Nabi Nuh itu punya mujizat apa? Coba kamu coba. Perahu. Nabi Musa punya perahu. Perahu itu menyelamatkan ratusan orang, mungkin ribuan orang. Tapi Nabi Muhammad juga punya perahu. Apa? Ahlu Baiti kasadi Nabi Nuh. Nabi Muhammad punya anak cucu dan keluarga yang lebih hebat dari kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh hanya menyelamatkan beberapa orang, tapi Ahlul Bait Rasulullah menyelamatkan dan mengislamkan jutaan miliaran manusia. Indonesia ini berkat Wali Songo. Wali Songo adalah Ahlul Bait Rasulullah. Berapa yang diselamatkan dari perahunya Nabi Muhammad dibanding dengan perahunya Nabi Nuh? Apa? Apa yang dimiliki? Semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rasul mu'ayyad bil mu'jizat, beliau itu diperkuat dengan barahin shadiqah, itu Al-Quran, dan mu'jizat yang khaliqah. Semua mu'jizat Nabi Muhammad kalau mau dihitung banyak sekali. Ya, makanya ada kitab Syamail Rasulullah, ada Insan Kamil, Sayyid Muhammad bin Ali yang mengalami, dan banyak yang menyingkap tentang bagaimana kekeramatan atau ke mujizat-mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula para sahabat beliau. Sahabat-sahabat beliau pun diberi oleh Allah karamah. Jadi kalau kita belajar tauhid ini, sekarang kita ini belajar tauhid, ada yang pertama namanya mukjizat, ada yang pertama namanya sebelum jadi nabi maupun rasul itu kadang-kadang diberi oleh Allah sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang luar biasa yang disebut dengan irhasor. Jadi Nabi Muhammad waktu kecil, ataupun Nabi Yusuf, ataupun sekarang Nabi yang belum jadi Nabi sudah punya mukjizat. Namanya bukan mukjizat, karena mukjizat itu harus setelah mendapat pangkat Nabi dan Rasul. Sebelumnya namanya irhasor. Kayak Nabi Muhammad itu hanya irhasornya. Ya, ketika di Ka'bah, ya, mereka istisqa dengan diangkatnya Nabi Muhammad, airnya hujan turun. Ini semua irhasor. Di bawahnya lagi karomah, ini untuk para awliya Allah. Ada lagi yang namanya marunah. Marunah ini kayak karomah, tapi datangnya tidak sengaja. Ada orang naik mobil, buang tertabrakan, hitungan akal mati kabeh, tapi subhanallah keluar hidup semua. Ini marunah, tutup keramat. Ini kadang-kadang lomong itu pas terkena marunah ini terus langsung dibayarin keramat itu. Bukan karomah, ini marunah. Marunah ini Allah sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang luar biasa, akal gak bisa nerima, seperti mujizat, seperti karomah, tapi diberikan oleh Allah hanya untuk membantu, memberi marunah kepada seseorang, baik dia soleh atau orang biasa. Itu marunah, bahkan mungkin ya terjadi pada orang-orang yang kayak kita lihat mungkin di televisi ya, orang-orang di kulindes trotong itu nganakal mati bu. Ada orang masuk ke gua, guanya ambruk, itu nganakal mati metu. Ada anak kecil tiba kok berapa tingkat hidup, ini maunah, sesuatu yang gak masuk akal, ini maunah dari Allah. Dan ada lagi yang kelima yang disebut dengan istidraj. Kalau istidraj ini nek basa Jawa ini ku diulu, apa diulu? Diulu niku diberi sesuatu yang hebat tapi memang agar dia lupa diri. Istidraj ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar justru kepada Allah, orang yang jauh dari Allah. Kadang-kadang nonton kayak orang bisa menegur beberapa orang, ada orang tahu-tahu ini kayak sopan itu sing ciri di Jombang itu ponari sweet ponari itu tahu-tahu bisa nyembuhkan orang, dia sendiri siapa nggak tahu, bisa istidraj. Bisa orang itu diberi untuk justru lalai, merasa dirinya itu wali, padahal orang itu kalau wali apa tidak kan bisa tahu dari ibadahnya, istiqomahnya, kedekatannya sama Allah. Ada orang diberi firasat, kayak di India itu ada orang bisa apa, mentok-tok hanyu, itu istidraj semuanya, itu karomah itu. Kalau karomah itu diberikan untuk wali-walinya Allah, tapi ini diberikan justru orang yang jauh dari Allah, itu namanya apa, istidraj. Bapak sobat? Saya bapak. Saya bapak. Saya Halim ini saya bapak. Saya bapak ini bisa mengeluarkan emas, bisa semuanya. Ini istidraj. Ya, orang susu mubur atau siapa itu, David Copperfield, bisa ini, itu istidraj. Tidak mungkin itu karomah. Itu memang diberi oleh Allah melalui nanti jin ataupun yang lain agar dia enggak justru dekat sama Allah, tambah jauh dulu. Dan para awliyanya Allah yang sudah diberi karomah karena ibadah dan istiqomahnya masih kadang-kadang takut kalau itu istidraj bukan karomah. Syekh Umar Mokhtar itu karomahnya siapa yang enggak tahu, sampai dikosidarkan karomah ya Umar Mokhtar, saking banyaknya kekeramatannya Syekh Umar Mokhtar. Tapi kadang-kadang beliau itu nangis takut kalau kekeramatan yang dia miliki ini gak taunya istidraj dari Allah. Itu Syekh Umar Mokhtar. Apalagi orang-orang yang seperti kita, kalau kita terus diberi sama Allah kelebihan, jangan terus GR dulu. bisa jadi itu istitra loh, selalu ya Gusti Allah loh. Merasa Allah lewat doa, aku tak pikir-pikir toh. Kali dia nih. Iya. Nah, khususnya kita para Toriko Alawiyah nggak suka idhar karoman, nggak suka menampak-nampak kekeramatan itu nggak suka. Bahkan para ulama berkata idhar alawiyin idhar karoman itu seperti perempuan yang masih bikir perawan yang head, perawan yang head ditakoni ngisi-ngisi jawabannya. Dan mereka juga seperti itu, mau menunjukkan karoman itu isi. Pernah ada tiga ulama dari Hadramaut pergi ke Madinah. Yang pertama Al-Habib Syekh Al-Jufri, yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Fikih, Abu Bakar bin Husain. Yang Al-Habib Syekh Al-Jufri ini ya, kemudian Al-Habib Abu Bakar, kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Raihus. Tiga ini ta'ahadu an yakmal bimahin bidayah. Kitab Bidayah itu Hidayah Imam Ghazali ini janji untuk mengamalkan semua adab-adab dan menghafalkannya. Sampai ketika orang ini langsung ketemu Yaqob bin Nabi, ketemu depan di Mubi Najinah. Ketika orang ini setelah bertemu dengan Rasulullah, oleh Rasulullah disuruh yang satu ke Mesir, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Yadrus ke Mesir. Al-Habib Syekh Al-Jufri beliau disuruh untuk pergi ke India, Kalkuta. Kemudian yang satu lagi disuruh ke Indonesia, ke Aceh. Indonesia ini top, sebut dengan Cina. Al-Habib Abu Bakar pergi. Beberapa saat yang lalu, Habib Umar ketika perjalanannya beliau datang ke Indonesia, minta untuk ziarah ke Aceh, ke ziarah Habib Bakar. Karena beliau sudah ke India, sudah ke Mesir. Alhamdulillah waktu di Mesir, saya waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu, alhamdulillah ikut serta ziarah ke Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang disebut dengan Maula Mesir. Kemudian yang satu ke Aceh, alhamdulillah karomahnya beliau Aceh di Negoro Wekmun. Ya, di Indonesia ini mana yang paling berpegang teguh dengan agama seperti Aceh? Yang kedua, Kalkuta India, banyak ulama dari sana, ini berkat Habib Syekh Al-Jufri. Dan yang terakhir Habib Abdurrahman bin Mustafa, yang paling berat medan ini Habib Abdurrahman bin Mustafa. Kenapa? Aceh gak ada ulama, India gak ada ulama, kalau yang Mesir gudang ulama. Habib Abdurrahman itu cuma mengamalkan bidaya itu hidayah, mau ketemu sama ulama-ulama Azhar, ulama-ulama hebat di Mesir. Maka akhirnya beliau berkata, ya Rasulullah, lah kalau saya ke Mesir, kapan ilmu ini? Wong hebat-hebat di kono. Kemudian Rasulullah tak khawatir, pakai kitab. Setiap orang tanya jawab dari kitab ini. Namanya Safinah. Kitab itu dipegang oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa dibawa ke Mesir. Subhanallah. Orang itu tanya semua, selalu ketika dibuka ada ayat dan hadisnya. Ini jenenge kantong ajaib. Doraemon ini. Dibuka semua di kitab Safinah ini ada. Sampai mufti-mufti Mesir itu kalau punya pertanyaan kepada beliau, datang ke beliau, wahai Habib, saya punya pertanyaan apa? Gimana hukumnya ini gini ini? Buka kantongnya kita. Iku di Al-Qur'an ayat gigi hadis Kanjeng Nabi yang berbunyi, oh ya betul, seperti itu ya betul. Langsung ketemu dengan ini semua. Mulai penyakit kiai, penyakit ulama ini uji hasud. Ya, sampai kata Rasulullah, sittatun yadkhuluna an-nar bi sittah. 6 orang masuk neraka karena al-ulama bil hasad. Ulama itu kebanyakan masuk neraka itu gara-gara hasud. Ini kasih jenenge ulama, hasud itu yang ulama. Makanya kata Imam Syafi'i, kesaksian orang alim dengan orang yang lain, alim yang lain tidak diterima. Karena mesti untuk saingan. Semua lain mesti tidak terima. Wong Hadramaut nang Mesir mau jadi mufti, mau jadi apa, mau jadi cari makom, cari ini. Tak terlalu mulai bikin mesti menjawab, ambil buku ini. Kono apa-apa ini buku ini. dicolong nih. Malam satu orang menyuruh untuk mencolong. Akhirnya pas beliau tidur, kitab itu diambil. Kitab itu diambil pagi waktu mau kiamat lahir. Kemudian kita bilang, kemana ini kitab? Dicari-dicari tidak ketemu, ngamuk habis teman Mustafa. Ngamuk langsung tanpa sadar dia tunjukkan kekeramatannya. Dikasih waktu untuk membalikkan buku itu. Kalau tidak awas, tidak dibalik. Itu yang namanya masjidnya Al-Azhar itu lampu-lampunya dari emas. Ditarik di panggung lagi. Panggung lagi. Tunjukkan kekeramatannya. Melulu seru dia. Sudah-sudah bikin cukup ya. Bu masjid ini dalam pisahnya. Sudah kembalikan. Kalau tidak saya makan semuanya. Yuk, dicari ada ketemu. Yang mencuri sampah dikembalikan minta maaf. Setelah itu kembalikan semua yang dia ambil makan. Ini lampu-lampu itu dikembalikan semuanya. Terus hati-hati. Tambah lagi seperti kafe ngomong. Ketakutan. Tok dan ini. Kabar ini nyampe ke Talim. Habaib di Talim dengar kabar kayak gini gak seneng. Gak justru bangga, langsung mereka bikin surat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dengar kabar, kau tunjukkan keteramatanmu di hadapan para ulama Mesir ini. Dan kami menyesal dengan apa yang telah kau perbuat dengan menunjukkan keteramatan dan itu bukan qoliqah alamiah. Kemudian surat nyampe kepada Habib Drahman, Habib Drahman bin Mustafa. Habib Drahman bin Mustafa ketika mendapat dan membaca surat tersebut nangis, getul. Kemudian dia jawab, walafu, saya minta maaf, saya tidak pernah menunjukkan keteramatan saya kecuali ketika hari itu kitabku dicuri yang aku dapat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tulis lagi itu semuanya dan dia minta maaf kepada ulama Hadramaut, khususnya ulama dari para habaib di sana. Sepurani, saya enggak niat menunjuk-nunjukkan karomah. Loh, enggak tambah bangga. Di zaman saya itu ada keramat apa jadi tutup-tutup. Namun belum bawa TV keramat itu. Enggak ada. Kekaramahan itu bukan seperti itu. Minta maaf, ditutup, akhirnya beliau pun mulai humul. Enggak suka untuk menunjukkan kekeramatan tersebut. Nah, yang kita bahas tadi ini adalah masalah karomah. Dan banyak lagi ya, peristiwa tentang kekeramatan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah melihat salah seorang dari guru saya, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, juga punya Sakinah. Tidak tahu beliau dikasih siapa, kitabnya kecil, dikantongi biasanya. Beliau mengatakan ini Sakinah saya. Jadi Habib Salim kadang-kadang kalau ditanya di masalah, dia buka jubahnya di dalam kitab. Dan mesti ada jawabannya. Ojo colong pangan sampai. Nah, seperti itulah kekeramatan para awliya Allah, hampir mirip dengan mukjizatnya para nabi. Bukan hampir, semua bisa, hanya satu, lahir tanpa ayah. Itu yang gak mungkin ada pada kekeramatan para awliya. Terakhir, istihza itu, ini malah bukan keramat tapi penghinaan, namanya aja istihza, penghinaan. Istihza ini adalah Allah berikan kepada orang-orang yang dibenci memang untuk dijatuhkan, bukan dipuluh, tapi untuk dijatuhkan. Seperti siapa? Para orang-orang pengaku nabi. Di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang namanya Musailamah yang kemudian dijuluki oleh Rasulullah dengan Musailamah Al-Ghadab. Musailamah sang pendusta, borok ngaku nabi. Musailamah itu pinter. Kanjeng Nabi niki dijak apa? Bagi-bagi jatah. Muhammad ngenes. Kalau dadi rasul di Mekah Madinah urusan Yaman dari sekitarnya kayak makmur. Dan masanya itu kapal, kira-kira jatah sama kata Rasulullah, gimana saya akan meyakini kau bukan seorang utusan Tuhan? Nggak bisa, kata Rasulullah. Kalau no, tobat atau saya perang. Akhirnya diperangi Musailamah itu. Lalu Musailamah ini sering dimintai oleh para pendukungnya untuk menunjukkan kekeramatan, tapi gak tahu berhasil malah gagal terus. Musailamah itu pernah ada orang korup dasi. Kemudian Musailamah, tolong jambi-jambi tunggangmu ini supaya hilang. Jadi Musailamah ini cukup muncul. Sayyidina Ali kan juga pernah yang hampir matanya copot di balik nabi kajian Nabi itu. Diriwayatkan Sayyidina Ali sampai sebelum meninggal matanya itu tidak sedikit pun buram berkat dikalian oleh Kanjeng Nabi. Dan saiki Musailamah dijaluk untuk mengobati kepala seseorang dari pendukungnya, memburukin buka kasen kurapan gini cekal nih Musailamah masuk ambil cincinnya kode gede dengan dukun begitu selesai wes paras. Besoknya ketemu Mbak Umis buka ada nasi gak malah bersih tambah hitam rokok ya. Itu Musailamah. Ada lagi Musailamah lewat ke satu sumur Banyu Nisab. Sumur Banyu Nisab itu para aulia aja kadang-kadang diludahi langsung naik ya. Kayak sohib apa sohib sholawat apa itu yang terkenal itu sholawat jeneng selasa itu Dalailul Khairat. Sahib Dalailul Khairat itu dulunya dia gak begitu apa, gak begitu seneng sama sholawat, tapi satu saat melihat kekeramatan orang yang karena banyak sholawat akhirnya dia ngarang Dalailul Khairat. Keramatnya apa? Ada air sab di Donidok sebelah Mabirin Muhammad langsung airnya naik. Bilang kenapa bisa bikin sholawat pak ibu ini? Akhirnya dia ngarang Dalailul Khairat. Kemudian Musailamah lewat ke sumur itu tadi. Musailamah apa? Sumur pulau ini sah. Coba sampai tunggang nom itu nom supaya banyu ini munggah. Coba tiap mikir. Kalau mengalir itu ini kali jarak berapa meter ambrol itu pak sumur burung kayak bisa turun sumuran ini namanya istinza, namanya istinza. Enggak dia itu istidroj, enggak dia itu makruna, enggak dia itu ya karomah, apalagi sampai ke batasan atau apa enggak cukup ini bisa berdiri di belakang anak-anak kalau bisa suruh jangan berdiri sih kalau suruh itu masuk hari ini kita akan fail. Ada yang sama di situ fail atau jamaah majelis kalau yang di depan berdiri jangan boleh suruh masuk aja. Jangan berdiri di depan masuk aja. Itulah yang terjadi dan itulah maaf itulah pembagian daripada macam-macam khaliqul adat sesuatu yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkuat oleh Allah dengan mukjizat dan paling dahsyatnya dan paling besarnya mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Dan sampai saat ini Al-Qur'an yang masih ada di tengah-tengah kita adalah bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad. Wah, banyak. Sekarang ini orang-orang barat sudah mulai mengakui di kalimat-kalimat Al-Qur'an tentang bagaimana pemilihan kata di Al-Qur'an itu sendiri dan kemudian ya, kenapa ayat ini jumlahnya sekian, semuanya adalah ijaz, kelebihan dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan ini bukan Al-Qur'an ciptaan manusia biasa, tapi ini adalah memang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau mau ngomong masalah ini panjang, soalnya kita pribadi tentang ijaz Al-Qur'an kitab tebel tentang ijazah Quran satu persatu. Kenapa kok kalahain sok, kenapa kok ini, kenapa kok ini, mulai jumlah ayat dibagi jumlah, semuanya ada mujizatnya. Yang bahkan oleh orang-orang barat itu sekarang sudah diketahui bagaimana di Al-Quran itu ada banyak daripada ilmu yang masih belum di ya, belum di apa namanya, belum disingkap, diungkap, yang itu semua adalah sumbernya pada Al-Quran. Kalau kita bahas ini panjang, akhirnya kita bahas cuma ini aja, jadi kita teruskan. Kemudian wa'anallah hafarwa alal ibad tasbihuhu wa ta'atahu wa ibadahu wa ibadahu. Dan Allah mewajibkan kepada segenap hamba untuk meyakini Nabi Muhammad, taat kepada beliau dan mengikuti beliau. Gak boleh kita setengah-setengah mengikuti Rasulullah. Saya ikuti Nabi yang ini, tapi yang ini tidak, gak bisa. Jangan dipilah. Nek sampai milih-milih, tapi sampai ini lebih alim tetap Kanjeng Nabi. Apa yang datang pada beliau mau masuk akal, mau gak masuk akal, trimon. Ada satu orang pernah ketemu sama saya, eksekutif, doktor, tapi dia pikir gelar itu tidak menunjukkan orang pintar. Bukti mau dia bohong lagi. Dia berkata bahwa saya itu Islam, tapi kalau yang masuk akal saya terima, kalau tidak masuk akal tidak saya terima. Mungkin saya jawab, ini kok nggak gawe agama dewi ya? Kalau agama ini semuanya itu namanya masuk akal, berarti agama ini sangat betul-betul mudah, kita bisa bikin sendiri. Justru kadang yang tidak masuk akal itu yang perlu kita betul-betul pahami. Ada satu orang profesor doktor perempuan di saat Al-Syekh Syahrawi sahib tafsir Al-Quran, beliau itu punya muhadharah, ceramah, majelis seperti ini umum di salah satu gedung di London. Jadi beliau diundang di London. London. Jadi berorgan. Di Inggris ada satu seminar. Kemudian dia menerangkan tentang tafsir Quran. Syekh Syahrawi ini sudah kalau ngomong Quran, beliau disebut dengan mufassir mutaakhirin. Banyak dikutip, kata Habib Umar itu sering mengutip tafsir Syahrawi. Hebat dalam menafsirkan. Syekh Syahrawi ini menerangkan tentang beberapa ayat Al-Quran, terus di situ menerangkan tentang syahadah, tentang kesaksian. Seorang kafir, bukan muslimah, profesor, doktor, ulama, berdiri dia, maaf Syekh, saya punya pertanyaan, monggo. Kenapa kok di Al-Quran kesaksian perempuan harus dua, kesaksian laki-laki kok cuma satu? Ini mulai isu gender, harus kesetaraan laki perempuan itu harus imbang, warisan kok dua banding satu? Kenapa tidak sama? Itu kok selalu didiskreditkan? Ya. Kemudian dijawab, ya, saya bilang kok sama? Yang mendiskreditkan sama. Adil agama ini. Loh, buktinya di Islam itu kesaksian perempuan harus dua, laki satu. Dalam kesaksian apapun, perempuan empat, laki cuma dua. Atau satu laki-laki, dua perempuan. Next, perempuan tidak diterima. Jadi intinya dua banding satu dalam kesaksian. Ya bukan, maaf, saya ini profesor, doktor, sekolah sampai SKL lulus profesor. Apakah kesaksian saya ini tidak sebanding dengan tukang sapu saya yang ada di flat saya? Flat itu apa? Apartemen. Apartemen itu lulus SMP kan? Lulus SMP. Lulus SMP itu bolos orangnya. Kesaksiannya satu, saya profesor harus dua. Gimana Islam ini? Jawab, maaf, kata Syekh Sa'rawi, ini adalah amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi itu perintah yang wajib kita taati. Di balik ini kita nggak tahu. Al-Quran mengatakan kesaksian wanita dua, laki-laki satu, dan dua badik satu, itu kan. Dan ini sami'na wa atha'na. Di balik ini apa saya nggak tahu. Tapi kalau saya mau diberi kesempatan memberi hikmah, saya beri. Tapi belum tentu benar hikmah. Karena saya berkeyakinan Quran lebih benar. Jadi saya nggak mau merasa rasional saya lebih tepat. Saya kira benar. Masuk akal mau, kalau enggak. Lah kalau akalnya dia sempurna. Dia nggak merasa bahwa akalnya itu kurang manusia. Mumpuni kalau insan, dhaifah, manusia lemah. Kita dipakai, disuruh memakai pakai akal, tapi jangan di hal-hal yang sudah Al-Quran memberi nas kita pakai akal. Jadi saya sukanya dengan Syekh Sa'rawi itu tidak mendewakan akal, tapi dia mengatakan Quran benar. Sa'rawi bisa benar bisa salah, tapi ingin saya memberi hikmah, itulah hikmah. Kesaksian itu bukan masalah pendidikan. Kesaksian itu masalahnya berkaitan dengan mata dan nyali. Sampai profesor dokter, nggih. Coba ambil tukang sapumu bareng-bareng. Nang alun-alun. Terus subhanallah di tengah-tengah alun-alun ada tabrakan sepeda motor atau ada orang tawuran kacauan. Saya mau tanya. Kodratnya laki-laki dan wanita ketika melihat tawuran bercorak, apa yang terjadi? Wong lanang delok wong bercorak di dalan di alun-alun, wis sampeyan wis sampeyan. Oh, tambah seneng delok rene kuku, geget rene kuku. Iya kok. Nek wong wedok ana noto, iya apa tidak? Kata Syekh Sa'rawi, perempuan ketika melihat insiden yang dia lakukan menutup matanya semua, itu perempuan. Kalau laki-laki, kodratnya ketika melihat insiden tambah fudul, kepengen tahu dulu. Betul apa tidak? Kata Sa'rawi, dipikir di profesor. Iya betul, ya karena itu kesaksian itu. Tapi kalau laki-laki cukup satu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu maksud saya. Ya. Tapi terus kata Sa'rawi, tapi maaf. Jawaban saya ini bisa benar, bisa salah. Tapi Quran hak. Quran pasti benarnya. Ini. Jadi saya kasih jawaban, hanya coba-coba saja ngasih rasio supaya sampai bisa terima. Tapi belum tentu benar. Tapi kalau Quran ini sebenarnya. Makanya kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, dan kita harus untuk meyakini Nabi, taat kepada Nabi dan mengikuti Nabi, baik sesuatu itu yang bisa kita cerna masuk akal atau tidak. Beriman kita kepada Nabi. Nah, mungkin sekarang tidak masuk akal, tapi nanti akan ada saatnya semua itu terungkap kebenarannya. Oke? Maka itu kalau hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, monggo kita tambah keyakinan kita dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar benar-benar kita telah akan dikumpulkan bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Al-Fatihah wa iftahanina wa alimu al-arifin wa iftahina wa iya'um fitin wa iya'alina wa iya'um takbir wa iya'ina wa iya'um ila sawa'i sabir wa sunnah wa iya'um Muhammad Nabi wa hafal musalim wa ilham ala'ikat al-mukarrabin وجعل وإياكم من العلماء العاملين الراسخين الذين قرر بهم عند سيد المرسلين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة